Lalu apa tanda-tanda sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan pada orang yang lapar, yang memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia minta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dari hadis qudsi yang cukup panjang ini dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dilihat. Pertama, merendah diri. Para ulama menjelaskan kalau kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah bahwa kita sudah meninggalkan dunia ini, sudah meninggalkan Moskow atau Jakarta, sudah meninggalkan planet bumi ini, sudah mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada di Sidratul Muntaha. Pada suatu hari orang melihat Ali Zainal Abidin sedang berwudu dan wajahnya berubah menjadi wajah yang pucat pasi, tubuhnya gemetar. Lalu ada yang bertanya, apa yang terjadi? Ali Zainal Abidin menjawab, engkau tidak mengetahui di hadapan siapa sebentar lagi aku berdiri. Ketika berwudu, Ali Zainal Abidin menyadari sebentar lagi ia akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Karena itu pada waktu wudunya saja beliau sudah gemetaran, sudah ketakutan karena sebentar lagi menghadap Allah. Tanda kedua orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menahan nafsu. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang diistimewakan Allah, dilindungi khusus sebagai orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang diajak kencan oleh seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia menolaknya seraya berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang kuat dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tanda ketiga orang yang diterima sholatnya adalah orang yang banyak berzikir. Dalam Al-Quran kita selain diperintahkan untuk banyak melakukan amal soleh, juga diperintahkan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Hal ini difirmankan Allah. Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Jadi Allah akan menguji manusia siapa yang paling baik amalannya dan bukan yang paling banyak amalannya. Lebih bagus lagi manusia itu banyak amalnya dan baik amalannya. Tanda keempat, orang yang peduli pada sesama. Tanda yang lain dari orang yang sholatnya diterima adalah suka berderma dengan memberikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan pakaian pada orang yang tidak punya. Dia menyayangi orang yang terkena musibah dan memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Disinilah realisasi orang yang sholatnya diterima. Bila hal ini sudah dilakukan, maka dari wajah orang yang sholatnya diterima akan memancarkan cahaya yang bersinar. Cahaya yang menerangi kegelapan dan Allah akan memberikan ilmu pada saat dia tidak tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama pada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang Yahudi yang dihukum mati karena pengkhianatan mereka. Ketika seorang tawanan akan dihukum, tiba-tiba malaikat Jibril datang memberitahu Rasulullah supaya orang Yahudi itu dibebaskan. Diberitahukan bahwa orang Yahudi yang satu ini suka memberikan makanan, menjamu tamu, dan suka menolong fakir miskin. Ketika Rasulullah datang memberitahukan kepada orang Yahudi itu bahwa dia dibebaskan, orang Yahudi itu bertanya, "Mengapa?" Nabi menjawab, "Allah baru saja memberitahukan padaku bahwa kamu suka membantu orang miskin, suka menjamu tamu, dan suka memikul beban orang lain." Orang Yahudi itu bertanya kembali, "Apakah Tuhanmu menyukai perilaku itu?" Nabi menjawab, "Betul, Tuhanku menyukai hal itu." Orang Yahudi itu pun terharu lalu memeluk Islam. Dia memeluk Islam karena sifat kedermawanannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka memberikan pertolongan, tidak mempersulit orang lain, tidak menahan hak orang lain, dan memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan memperoleh kenikmatan dalam sholat. Orang yang merasakan kenikmatan dalam sholat adalah salah satu tanda bahwa sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah mencintainya. Dan orang yang dicintai Allah, akan terbukalah baginya segala pintu langit dan bumi. Terbukalah segala macam dinding penghalang. Terbukalah segala macam selubung kegelapan yang melanda jiwanya. Bila di hati orang yang sholatnya diterima hanya semata-mata karena Allah, maka tak ada lagi kesempatan untuk membenci, menggunjingkan, iri, dengki pada orang lain. Bahkan memusuhi setan pun dia tidak sempat. Seperti yang dikatakan oleh wanita sufi Rabi'ah Al-Adawiyah, "Hatiku sudah penuh dengan Allah, tak ada tempat lagi untuk memusuhi setan." Orang yang merasakan nikmatnya sholat, bila punya jabatan, jabatannya akan dipergunakan untuk mendekati Allah, mengajak bawahannya untuk mengabdi kepada Allah. Karena dia mengetahui, jabatan itu pun sebenarnya bukan miliknya, tapi amanat Allah yang dititipkan kepadanya, yang nantinya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Ilahi Rabbi. Itu sebabnya ketika Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, tapi justru mengucapkan Astaghfirullah. Dia mohon ampun kepada Allah. Mengapa? Karena yang terbayang di matanya bukan kursi empuk dengan berbagai macam fasilitas yang diterimanya, tapi amanat Allah, tanggung jawab kepada Allah, itulah yang terbayang dalam pikirannya. Bisakah dia mengemban amanat yang dipikulkan kepadanya? Bisakah dia berlaku adil kepada bawahannya? Bila tidak, nerakalah tempatnya. Dan pemimpin yang tidak adil termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah di akhirat nanti dan tidak mendapat ampunan Allah. Orang-orang yang diperlakukan tidak adil akan mengadukan hal tersebut kepada Allah dan Allah akan menjawabnya. Maka bertanyalah pada diri kita masing-masing, sudahkah kita sholat dengan benar? Sudahkah sujud kita, rukuk kita, tuma'nina benar? Insya Allah, sholat yang penuh dengan kekhusyuan dan keikhlasan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.